orang-orang yang bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang saleh itu ketika mengkaji, membaca dan mentelaah Al-Quran, hadis dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih berada di hadis yang ke-276. Di hadis ini penulis atau Imam Nawawi rahimallahu taala menyebutkan hadis yang dikutip dari Amr ibn al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat khutbatul wada. Beliau Nabi sampaikan di Arafah. Perlu diketahui bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hajatul wada, beliau tiba di Mekah hari Ahad tanggal 4 Dzulhijjah. Dan tinggal di Mekah sampai hari Kamis tanggal 8 Dzulhijjah. Nanti tanggal 8 kemudian rangkaian ibadah haji dimulai dengan tarwiyah ke Mina di tanggal 8 dan seterusnya. Dan di waktu duha hari Kamis tanggal 8 Dzulhijjah itu beliau pergi ke Mina. Satu kegiatan yang disebut dengan tarwiyah. Di Mina beliau salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan salat yang 4 itu beliau kerjakan secara qasar. Itu kegiatan tarwiyah. Tidak ada kegiatan apa-apa. Ya, kegiatannya hanya salat, mengerjakan 4 atau 5 salat, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh tanggal 9. Tatkala matahari terbit pada tanggal 9, beliau pergi ke Arafah. Kemudian beliau singgah di satu tempat namanya Namirah, dan sekarang dibangun masjid namanya Masjid Namirah. Dan Namirah adalah satu tempat yang dikenal dan posisinya belum Arafah dan bukan bagian dari Arafah. Setelah matahari beliau pasang tenda di situ dan istirahat di situ. Saat matahari geser ke barat, berarti tiba waktu duhur tanggal 9 Dzulhijjah dan tiba waktu sholat duhur, maka beliau minta agar unta betina beliau dipasangi pelananya, kemudian beliau menungganginya sampai kemudian beliau tiba di lembah wadi, perut lembah. Ini lembahnya namanya lembah Uronah. Dan lembah ini adalah Su'aibun Azimun. Ini adalah satu jalan yang besar yang membatasi Arafah di sisi baratnya sampai sisi utaranya. Lantas Nabi turun di lembah Uronah, kemudian beliau menyampaikan khutbah, khutbatan azimatan, khutbah yang sangat luar biasa, balighatan, dan khutbah yang sangat agung dan luar biasa. Itulah khutbah Arafahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dalam khutbah Arafah ini sejumlah hal yang itu menjadi wasiat beliau untuk umatnya. Di antaranya adalah wasiat Nabi linisa'i untuk bersikap baik kepada wanita. Dengan Nabi katakan istausu binisa'i khaira, terimalah wasiatku bersikaplah yang baik dengan para wanita. Wahai para laki-laki, sikapilah wanita dengan sikap yang baik. Sikapilah istrimu dengan sikap yang baik, karena istri itu bagaikan tawanan di tempat kalian. Awani jamak dari ania, artinya tawanan. Artinya seorang istri pada suaminya itu bagaikan tawanan pada orang yang menawannya. Li'annahu yamlikuha, karena suami itu memiliki istrinya. Dan jika dia memiliki, maka dia bagikan tawanan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya suami tidak punya hak untuk memukul istri kecuali jika dia melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan yang dimaksud dengan perbuatan yang keji yang nyata yang menyebabkan boleh suami memukul istrinya adalah isyanu zauji, sikap durhaka kepada suami, dengan dalil firman Allah Ta'ala, fa in ata'nakum fala tabru 'alaihinna sabila, maka jika istri itu sudah taat kepada kalian para suami, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti, semisal memukul istri. Maka jika seorang istri itu teledor dalam menunaikan hak suaminya, maka suami pertama kali memiliki kewajiban menasihati. Jika setelah diberi nasihat kok tidak mempan, maka selanjutnya adalah memboikot istri di tempat tidur dalam bentuk falayana muma'aha, tidak tidur bersamanya, atau tidur bersamanya namun tidak mengumpulinya, cuma sekedar tidur bareng saja, namun kata orang Jawa ungkur-ungkuran, yang satu ngadep selatan, yang satu ngadep utara. Dan ini tentu akan bisa menjadi hukuman dan teguran manakala ini mungkin beberapa minggu dilakukan dalam keadaan si istri adalah seorang wanita yang normal yang memiliki hasrat dan kebutuhan biologis. Setelah ternyata tidak mempan juga, maka diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan jika masih saja terus menerus dengan kedurhakaannya, tidak menunaikan hak suami tanpa alasan. Ini adalah urutan dalam masalah menegur atau menghukum istri jika istri melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan yang dimaksud dengan perbuatan keji dan nyata dalam hal ini adalah isyanu zauji, adalah durhaka kepada suami, fima yajibulahu, dalam hal-hal yang merupakan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan jika ata'nakum, jika istri taat kepada kalian, falatabru alihinna sabila, maka janganlah kalian mencari jalan-jalan kalian para suami mencari jalan untuk menyakiti istri. Artinya janganlah kalian memukul istri, jangan kurangi hak istri karena dia telah menunaikan kewajiban. Dan perlu diketahui bahwasanya hak suami untuk melakukan tindakan fisik kepada istrinya, memukul atau mungkin mencubit atau yang lain, itu ada syaratnya. Di antara syaratnya tadi disampaikan pukulan yang tidak menyakitkan. Diberi gambaran oleh sebagian ulama tafsir di masa salaf, gambarannya adalah seperti memukul dengan menggunakan contohnya adalah memukul dengan menggunakan kayu siwa yang cuma ukurannya kurang lebih satu jengkal untuk bersiwa, itu dipukulkan begini tik gitu aja. Kayu siwa kan, kayu siwa ya, mukul pakai kayu siwa kenceng juga enggak, kenceng juga enggak, tidak ngefek karena cuma satu jengkal untuk yang biasa untuk gini, dan ukurannya juga kayu siwa itu kecil ya. Boleh jadi cuma paling satu apa, satu ukuran jari, tidak mungkin kayu siwak segini mau untuk gini. Satu kayu siwak cuma segini, segini panjang cuma satu kilan pukulkan. Nah, itu gambarannya, dan itu pun itu gambaran pukulan yang tidak menyakitkan. Dan itu pun ada syarat-syarat yang lain. Tadi kalau yang kita baca di antara syaratnya itu adalah urutan terakhir. Setelah tidak mempan diberi nasihat, tidak mempan dengan tidak diberi nafkah biologis, baru setelah itu ada kebolehan untuk memukul. Dan di antara kriteria, di antara ketentuan seorang suami boleh melakukan tindakan fisik kepada istrinya adalah suami tersebut adalah suami yang menunaikan kewajiban. Itu di antara syarat untuk boleh memukul istri. Suami yang dibolehkan oleh syariat untuk memukul istri adalah suami yang menunaikan kewajibannya sebagai suami dengan baik. Maka suami yang tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, tidak memberikan nafkah finansial, nafkah untuk istrinya, tidak memberi uang belanja untuk istrinya, bahkan malah nebeng makan gaji istrinya, tidak punya hak untuk mukul. Tidak punya hak untuk mukul istri. Jadi yang punya hak untuk mukul istri adalah di antara syarat agar seorang suami punya hak untuk mukul istri, dia menjadi suami yang bertanggung jawab. Suami yang tulen suami. Ini, yang melaksanakan kewajibannya selayaknya suami. Itu diantara kewajiban pokoknya menafkahi istri. Nafkah dalam artian nafkah memenuhi kebutuhan makannya, menanggung kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya. Ya itu sudah dia laksanakan dengan baik, sehingga istri durhaka itu tidak ada alasan. Istri durhaka itu tidak ada alasan. Kalau suami tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, enggak menafkahi istri, bahkan sebaliknya numpang makan sama istri, jadi suami ini tidak memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada istri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak yang menjadi hak istri dan menjadi kewajiban istri. Nabi katakan, lakum alaihinna. Kalian suami punya hak yang menjadi kewajiban istri. Dia istri tidak mempersilahkan masuk ke rumah kalian seseorang yang tidak kalian sukai. Artinya, istri itu tidaklah menjadikan dan mempersilakan siapapun masuk bertamu menemuinya dengan duduk dengan sampai masuk ke tempat di kasur tempat tidur atau yang lainnya dalam keadaan Anda suami tidak suka jika orang tersebut duduk masuk dan duduk di firasi baitika. Bisa artinya hamparan atau karpet atau tikar di rumahmu. Wa ka'anna hada, nampaknya kalimat ini, wal ilmu indallah, adalah permisalan. Maknanya istri tidak boleh memuliakan siapapun yang tidak disukai oleh kalian suami. Hada minal mudaddati, maka ini adalah bentuk perlawanan. Ketika suami menegaskan, saya tidak suka orang itu, saya tidak suka tetangga itu, saya tidak suka sekali temanmu yang itu. Sudah disampaikan demikian, kok ternyata malah memuliakan orang yang kalian tidak sukai dengan mempersilahkan dia duduk alal furush, di karpet rumah, atau dengan menyuguhkan makanan kepadanya, atau semacam itu. Demikian juga istri tidak boleh mengizinkan masuk ke rumah kalian orang-orang yang tidak kalian sukai. Artinya dia tidak mempersilakan masuk siapapun ke dalam rumah, sedangkan Anda tidak suka kalau orang itu masuk. Hatta sampai-sampai meskipun itu adalah ibunya atau ayahnya sendiri, maka tidaklah halal bagi istri memasukkan ibunya atau ayahnya sendiri, atau saudara perempuannya atau saudara laki-lakinya, pamannya atau bibinya ke rumah suami jika suami tidak menyukai hal tersebut. Jadi suami maunya di teras saja. Ya, sudah, maka semestinya istri patuh dengan hal ini. Nah, wa inna man nabatu ala hada, hal ini perlu diingatkan karena sebagian perempuan wal iyadu billahi itu punya kejelekan, bahkan kejelekan terhadap anak perempuannya sendiri. Fa idza ra'at anna zaujaha, ketika dia lihat misalnya suami dari anak perempuannya itu betul-betul mencintai anak perempuannya, maka ada ibu yang ibunya istri ini cemburu. Dia cemburu. Akhirnya si ibu yang cemburu ini berupaya untuk merusak hubungan antara anak perempuannya dengan suaminya. Maka dia provokasi anak perempuannya, sampai-sampai dia provokasi anak perempuannya untuk bercerai dengan suaminya. Maka ketika dijumpai ada ibu semacam ini, maka seorang suami boleh, seorang suami itu punya hak dan boleh, boleh ini tidak, ya, tidak harus ya, tapi boleh, boleh berkata kepada istrinya, saya tidak ingin ibu masuk ke rumah. Karena nanti kalau masuk ke rumah memprovokasi istrinya supaya minta cerai dari suaminya. Maka secara agama suami boleh melarangnya, dan secara agama suami boleh melarang istrinya untuk pergi ketemu dengan ibu yang semacam ini. Li'annaha namamatun tufsidu, karena ibu ini adalah ibu yang mengadu domba, mengadu domba antara anak perempuannya dengan suaminya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahasanya pelaku tentang bahaya namimah, laitul jannata qattatun ainamamun, orang yang melakukan adu domba itu tidak akan masuk surga. Dan di antara bentuk adu domba adalah adu domba antara seorang perempuan dengan suaminya. provokasi agar si perempuan ini meminta cerai kepada suaminya, atau agar si suami diprovokasi agar menceraikan istrinya. Maka ini termasuk namam, pelaku adu domba, yang merupakan dosa besar, sehingga Nabi katakan pelaku namimah, pelaku adu domba itu tidak masuk surga. Dan boleh jadi provokator rumah tangga itu malah keluarga sendiri. Keluarga sendiri bisa jadi bermaksud istri itu curhat masalah keluarganya, maksudnya adalah cari solusi, namun malah yang didapat maksudnya itu cari nasihat supaya menenangkan hati, supaya membuat sabar, meneguhkan, supaya tetap optimis, namun dapatnya provokasi. Boleh jadi itu ya, provokator dalam hal ini adalah keluarga sendiri, terutama pihak-pihak yang emosional, blak-blakannya seringkali ibu. Ini anak perempuannya curhat masalah keluarganya, maka kepada ibu, kemudian terpancinglah emosi ibunya, akhirnya mengadu domba anak perempuannya dengan suaminya. Maka ini gambaran kenapa tadi dikatakan dalam hal ini suami boleh melarang sampai-sampai ibu mertuanya untuk masuk ke rumahnya. Itu ya bukan, ini bukan ngajari menantu untuk kurang ajar sama ibu mertuanya ya. Contoh jelasnya adalah tadi, ketika ibu mertua itu statusnya pelaku adu domba, sudah terbukti pelaku adu domba, maka dalam rangka melindungi istrinya supaya tidak terpengaruh dengan adu domba ibunya, boleh suami melarang istri untuk membukakan pintu ketika ibunya istri datang. Ini satu hal yang boleh dan menjadi hak suami. Kemudian walahunna alaikum, kata Nabi di bagian dari khutbah Arafah yang Nabi sampaikan, dan istri itu memiliki hak yang wajib kalian tunaikan, yaitu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, penuhi kebutuhan makannya dan penuhi kebutuhan sandangnya atau pakaiannya dengan batas yang, dengan parameter yang layak, makanan yang layak dan pakaian yang layak. Maka ketika kok dilihat pakaian istri kok sobek, maka suami mestinya tanggap, tidak harus dimintai, namun nidik duitnya beli baju yang baru, jangan mempermalukan diriku, masa baju sobek kayak gitu masih dipakai-pakai, di mana harga diri suami. Maka dipenuhi kebutuhan pakaian sebagaimana dipenuhi kebutuhan makannya. Fazauju huwallazi yunfiqu ala zaujatihi hatta walau kanat ghaniyatan. Maka suami itu yang punya kewajiban untuk menafkahi istrinya meskipun istrinya itu wanita kaya. Maka sebagian di antara contoh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, ketika dia jumpai istrinya wanita kaya, maka dia ikrarkan, saya tidak akan menafkahimu, kamu kan dah kaya, maka tidak ada uang belanja untukmu, makanlah pakai duitmu, saya makan pakai duitku. Maka ini suami yang tidak bertanggung jawab. Ini bukan suami yang sadar kalau dirinya adalah seorang suami. Ya, maka tidak boleh. Ya, maka tidak boleh demikian. Ya, suami tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, meskipun istrinya itu kaya. Dan kaya itu boleh jadi kaya harta, kaya karena harta dia punya aset banyak, atau kaya itu karena kerja dan punya gaji dan penghasilan. Maka kata Syekh Utsaimin, walau kanat muwadhafatan, suami itu punya kewajiban untuk menafkahi istrinya meskipun istrinya itu PNS yang bergaji. Meskipun istrinya itu PNS bergaji, ya tidak boleh suami mengatakan gajimu untuk kebutuhan makan kita. Ini, saya tidak punya, saya bebas tanggung jawab masalah makan. Tidak demikian ya. فَلَيْسَ لَوْ حَقٌ فِي وَذِيفَتِهَا وَلَا فِي رَاتِبِهَا, kata Syekh Utsaimin, maka suami itu tidak punya hak, punya hak berkaitan dengan pekerjaan istri, dan tidak punya hak dalam رَاتِبِهَا, gaji bulanan istri. لَيْسَ لَهُ قَرْسٌ وَاحِدٌ, suami itu tidak punya hak dari penghasilan istrinya meskipun hanya satu keping saja. Meskipun hanya satu rupiah. Gaji istri. Terus gimana? Kulluhu laha. Semua gajinya itu milik pribadinya. Semua gajinya, penghasilannya itu laha, milik pribadinya. Terus wa talzamuhu bi an yunfiqa 'alaiha. Dan Anda suami tetap memiliki kewajiban menafkahinya. Meskipun ternyata gajinya lebih besar daripada penghasilan suaminya. Maka jika ada suami yang mengatakan, bagaimanakah mengatakan kepada istrinya, bagaimanakah saya nafkahi dirimu padahal engkau wanita kaya, bagaimanakah saya menafkahi dirimu padahal engkau punya gaji bulanan sebagaimana gajiku, bahkan gajimu plus tunjangannya lebih besar daripada gajiku plus tunjangannya, maka kami katakan, yalzamukal infaqu 'alaiha wa in kanat kadhalik. Wajib bagi Anda wahai suami untuk menafkahi menafkahi istrimu meskipun istrimu kondisinya demikian. Fa in abaita falil haqimil qadi ayafsakha nikaha ghadaban minazawji. Maka seandainya suami tidak mau menafkahi, maka di sini disampaikan istri punya hak untuk lapor ke pengadilan, lapor ke qadi, ke hakim. Kemudian hakim akan memerintahkan, istri enggak terima karena tidak dinafkahi dengan alasan istri itu bergaji. Kemudian atas permintaan istri, hakim boleh membubarkan rumah tersebut, membubarkan pernikahan keduanya. Ghadaban minazawji, karena hakim marah kepada suami yang tidak mau menafkahi istri. Wadhalika li'annahum multazimun binafaqatiha, hal itu karena seorang suami itu memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Kalau begitu berat ya jadi suami. Iya. Ini makanya diberikan kepada suami, seorang yang dianggap kuat seorang yang dianggap layak untuk jadi pemimpin yang sesungguhnya, seorang yang siap untuk bertanggung jawab dan tidak main-main dengan anak orang. Ada solusi gak saat dalam masalah ini ya, biar gak terlalu berat-berat ya? Kalau mau tanya solusi, ya ada solusinya. Solusinya adalah perjanjian pernikahan. Sesungguhnya perjanjian pernikahan, perjanjian pernikahan itu tidak mesti harus yang menguntungkan istri ya, untuk kemudian menguntungkan suami juga bisa. Ketika menikah dengan seorang misalnya wanita yang bekerja, maka di awal pernikahan ada dibuatlah, bisa dibuat klausul perjanjian pernikahan. Istri mengatakan, saya mau dinikahi dengan syarat saya tidak dilarang dan tidak diharuskan untuk berhenti bekerja. Dan suami bisa buat syarat, saya sepakat dengan poin tersebut dengan perjanjian, misalnya 1/4 gaji istri itu masuk ke kas keluarga. Nanti masuk ke kas keluarga, ditambahi penghasilan suami ya, nanti untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk beli beras dan seterusnya. Ketika keduanya sepakat ya, maka mereka terikat oleh perjanjian. Maka yang mengikat adalah perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, ya kembali kepada ketentuan ketentuan syariat. Ketentuan syariat gimana? Beras dan sebagainya, pengeluaran reguler rumah tangga, listrik dan teman-temannya, tanggung jawab penuh suami. Gaji istri masuk kantong. Ya, gaji istri masuk kantong istri. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, kalau tidak ada perjanjian pernikahan. Itu bedanya suami ngaji sama suami gak ngaji. Suami ngaji sama suami ya gak ngaji ya. Kalau suami ngaji ya tahu ada perjanjian pernikahan, ya dibuatlah perjanjian pernikahan. Kalau enggak ya, ya keadaannya sudah demikian ya, ya tanya ustadz ya, ya Anda wajib menafkahi istrimu, meskipun istrimu kepala kantor, gajinya lebih tinggi, kamu cuma TU biasa ya. Ya tetap punya kewajiban, tetap punya kewajiban untuk ngomong sama istri masalah makan listrik, jangan pakai duitmu, pakai duitku. Nah, gitu. Walhasilu kesimpulannya, bahasanya ya, khutbah Hajjatul Wada adalah khutbah yang sangat luar biasa. Nabi jelaskan dalam khutbah ini ya, banyak hal. Min usuluddin, pokok-pokok agama dan berbagai macam hak. Dan di antara yang Nabi katakan dalam khutbah Arafah beliau adalah wa inna ribal jahiliyati maudu'un tahta qodamayya. Dan sesungguhnya riba jahiliyah itu terletak di bawah kedua telapak kakiku. Artinya riba jahiliyah itu sudah dihapus dalam Islam. Ya, sudah dihapus dalam Islam dan suatu hal yang hina sehingga Nabi katakan kuletakkan di bawah telapak kakiku. Maka dulu di masa jahiliyah, gimana itu riba jahiliyah? Dulu di masa jahiliyah, idza halad dainu, jika utang itu sudah halak, jatuh tempo, dan orang yang berutang itu orang yang tidak mampu secara finansial, maka rentenir akan berkata kepada orang yang berutang, imma anturbi, ada dua opsi, tambahi, ya, beri tambahan, wa imma antaqdi, kalau tidak lunasi hari ini. Taqdi artinya tuafina, engkau lunasi kewajibanmu. Turbi artinya ai nazidu alaika daina, kami tambahkan sehingga jadilah utang itu berlipat-lipat. Jadi perlu diketahui bahasanya rentenir jahiliyah itu jika hidup di zaman sekarang akan dipuji sebagai orang yang dermawan. Kalau hidup di zaman sekarang akan dipuji sebagai orang yang sangat dermawan. Semua orang akan ngasih jempol kepada itu. Padahal itu rentenir jahiliyah. Dan rentenir jahiliyah ini pelaku riba yang diharamkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu mengharamkan riba apa? Riba jahiliyah. Maka semua bentuk riba jahiliyah dan yang lebih jelek dari riba jahiliyah itu diharamkan oleh Al-Quran. Al-Quran turun untuk mengharamkannya. Nah, rentenir jahiliyah itu kalau hidup di zaman di Prosari gitu, sekarang ini itu diacungi jempol 4 sama orang. Kok bisa? Karena rentenir jahiliyah itu ngutangi, misalnya 5 juta ya 5 juta. Ngasih pinjam duit 5 juta dikasih 5 juta. Jatuh tempo 1 bulan. Lunasi 1 bulan. Nah, kalau orang yang berhutang itu lunasi saat jatuh tempo, tidak ada penambahan. Penambahan itu terjadi ketika di jatuh tempo ini orang yang berhutang tadi tidak bisa melunasi apapun alasannya, enggak mau tahu. Mau anak sakit, mau istri sakit, enggak mau tahu. Ini dagangan lagi bangkrut, mau COVID, mau pandemi, mau ini, enggak mau tahu. Di jatuh tempo pertama harus bayar, dilunasi. Nah, saat jatuh tempo setelah 1 bulan, saat jatuh tempo nanti datanglah di si rentenir atau utusannya dan ngasih 2 opsi. Pak, sekarang jatuh tempo utang jenengan, lunasi sekarang tidak ada tambahan, kalau mundur ya jadi tambah, mundur jadi tambah. Maka saat jatuh tempo pertama rentenir dia mengatakan turbi au taqdi, lunasi sekarang atau kasih tambahan. Kalau sekarang enggak ada tambahannya, kemarin utang 5 juta, sekarang mana 5 juta? Saya enggak punya duit gini. Boleh mundur tapi nambah. Oh ya, saya mundur 1 bulan lagi. Oh ya, kalau mundur 1 bulan lagi sepakat ya. Besok jadi 5 juta 500. Nanti mundur 1 bulan. Maka nanti akan didatangi lagi setelah jatuh tempo yang kedua. Bayar sekarang 5 juta 500 atau nambah atau tambahi. Oh, saya masih belum punya duit. Oh ya, kalau begitu ya enggak apa-apa, di ACC. Pengunduran jatuh tempo di ACC, namun kita sepakat tambahannya 500 lagi, berarti bulan depan ya, jadinya 6 juta. Nanti bulan ketiga, nanti jatuh tempo ketiga, nah, ditetapkan lagi 6.500. Bulan berikutnya jadi 7 juta. Demikian seterusnya mundur sampai akhirnya utang 5 juta wajib bayar 10 juta. Mundur, utang 5 juta akhirnya kewajiban bayarnya 15 juta. Dan seterusnya. Tapi ingat, rentenir jahiliyah itu di jatuh tempo pertama tidak ada tambahan. Bayangkan itu hidup di Prosari. Bayangkan itu hidup sekarang. Oh, itu senang ngutangi itu. Asal disiplin jatuh tempo pertama, enggak bakalan kena tambahan. Rame orang ngantri. Nanti tak lunasi sebelum jatuh tempo kok. Saya lunasi sebelum jatuh tempo. Maka itu riba jahiliyah. Itu riba seperti itu riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Dan riba bank itu lebih jahat daripada riba jahiliyah. Lebih jahat daripada riba jahiliyah. Sejak kapan? Ya, ada tambahan. Sejak nerima itu sudah ada tambahan dalam bentuk potongan. Biaya provisi atau apa namanya. Utang 5 juta enggak bakalan dapat 5 juta. Nanti yang keluar 4.500.000. Sudah ngasih riba di hari pertama itu 500.000. Bayangkan. Apa enggak lebih sadis ini daripada rentenir jahiliyah? Riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an enggak seperti ini. Bukan seperti ini. Cuma ini lebih kebangetan. Ini lebih kebangetan daripada riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an. Riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu riba yang bersifat sosial gitu kalau mau dikasih nama. Ini riba sosial itu. Dan yang copy paste riba jahiliyah itu kartu kredit. Itu plek persis riba jahiliyah 100%. Asal gesek-gesek saja, nanti ada sakarpe gitu, gesek-gesek semaunya, nanti dihutangi sama bank. Ada ya, batas waktunya. Kalau sebelum batas waktu udah bayar, tidak kena penalti. Tapi kalau melampaui batas waktu, nah kena penalti. Apa bedanya dengan riba jahiliyah? Copy paste sama persis. Kalau orang itu faham apa riba jahiliyah, akan yakin bahasanya kartu kredit itu riba jahiliyah. Persis, tidak ada bedanya. Cuma kalau riba jahiliyah itu ya fisik duit, nah kalau ini pakai kartu gesek, gitu aja bedanya. Maksudnya kartu gesek, namun sama persis. Kalau riba bank, wah, lebih parah daripada riba jahiliyah. Nah itu yang Nabi katakan, kuletakkan di bawah telapak kakiku, sudah terhapus, tidak boleh dihidup-hidupkan oleh kaum muslimin. Ada satu hal yang hina yang Nabi injak-injak di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhu da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.